الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا معاشر السامعين pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan hadis yang dinyatakan sahih oleh Al-Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah dalam 3 kitab beliau, Sahih Sunan At-Tirmidzi, kemudian Al-Mishkat dan Zilal Al-Jannah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada putra paman beliau yang kala itu masih kanak-kanak, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa petuah penting. Kalimat yang bermanfaat. Ihfazillaha yahfazak. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariatnya, agamanya. Jagalah Islam. Niscaya dia akan ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, syariatnya, Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berada di hadapanmu dengan pertolongannya, penjagaannya. Idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak kecil, jika kamu mohon sesuatu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at. Ketahuilah, ini masih nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak pamannya yang masih belia, masih kanak-kanak. Ketahuilah, jika seandainya umat manusia bersatu padu, ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Niscaya tidak dapat memberikan manfaat itu kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya kepadamu. Sebab Sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in, jika umat manusia bersatu padu untuk memberikan kemudharatan kepada engkau, lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Niscaya tidak dapat memberikan kejelekan itu kepadamu kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Pada hadis ini mengajarkan kepada kita, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dini sudah memberikan pendidikan dasar akidah kepada sepupunya sendiri, anak pamannya. Yaitu sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, dan beliau sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Telah ditanamkan keyakinan tauhid, beriman kepada takdir, senantiasa memohon, meminta, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, akidah yang sangat kuat. Belum lagi pendidikan adab. Setelah perkara akidah, tauhid, iman, Islam, di dalam pendidikan adab yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Umar ibn Abi Salamah ini putra bawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sehingga anak Ummu Salamah ini berada dalam bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar ibn Abi Salamah menuturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang hidup tumbuh dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau, di rumah istri Nabi yang merupakan ibunya sendiri. Wa kanat yadi tatishu fi shahfah. Ketika aku makan, tentu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanganku ini bergerak di berbagai sisi nampan. Tatishu fi shahfah. Tangannya ini kemana-mana yang dia suka. Bergerak-gerak di atas nampan. Tidak dibiarkan, karena ini merupakan anak istrinya, tapi diarahkan, dibimbing, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anak tersebut dengan mengatakan, ya ghulam, sammillah. Wahai anak, ucapkan bismillah. Wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari sisi yang terdekat dengan engkau. Maka dari dua hadis ini, ikhwani hafizakumullah, merupakan nilai-nilai keteladanan yang dapat kita ambil pelajaran berharga. Perbuatan perhatian di dalam mendidik, membimbing anak-anak dengan norma-norma yang luhur. Akidah yang lurus, ibadah, akhlak, dan manhaj. Kalau sudah seperti ini, si buah hati akan menjadi pribadi yang mulia. Buah hati akan terdidik. Kedepannya bisa memahami hak yang harus dia tunaikan. Baik itu merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala selaku pencipta Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Begitu pula hak yang melahirkannya maupun hak orang lain. Karena akan berinteraksi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ma'asyiral sami'in rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, hari Selasa malam Rabu, tepatnya malam 2 Jumadal Akhirah tahun 1443 Hijri yang bertepatan dengan tanggal 4 Januari 2022, kita mendapatkan amanah dari Ma'had Ponpes Pondok Pesantren Abu Hurairah, Rawang, Riau, harasahullahu min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dari berbagai macam kejelekan dan keburukan, untuk menyampaikan kajian online streaming melalui radio Rawang kerjasama dengan Ma'had Ibn Umar di Kota Bangil Pasuruan dengan tajuk Tarbiyah Anak Tanggung Jawab Siapa. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi suratan ilahi bahwa manusia ini termasuk salah satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang menjalani roda kehidupan di dunia yang fana ini. Tentu dengan segala hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita makhluk sosial. Gak bisa hidup sendiri. Berawal dari sepasang insan suami dan istri menikah. Kemudian setelah itu berkembang biak menurunkan anak-anak dan cucu-cucu. Kita teringat dalam surat An-Nahl ayat 72, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenismu sendiri, sama-sama manusia. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Menjadikan bagi kalian istri-istri tersebut anak-anak dan cucu. Wa razaqakum min at-thayyibat. Dan memberi kalian rezeki yang baik. Afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, dalam pandangan Islam, istri dan anak tidak sebatas anugerah yang patut disyukuri saja, lebih dari itu. Mereka merupakan amanah yang berada di pundak setiap kepala keluarga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. U anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian. Jaga diri-dirimu dan keluarga dari api neraka. Wa quduha an-nas wal hijara. Yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Penjaganya merupakan malaikat-malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala atas segala perintahnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin untuk menjaga dirinya dan keluarga dari api neraka. Oleh sebab itu, ketika sampai pada ayat ini, berkata sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang merupakan khalifah kaum muslimin yang keempat. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Beliau berkata, Alimuhum wa addabuhum. Ajarkan kepada mereka, kalian dan keluargamu kebaikan. Ajarkan kepada dirimu dan keluargamu ilmu syar'i. Dan didiklah mereka dengan adab yang baik. Perintah dari sahabat ini kepada kita mengedepankan perkara tarbiyah, pendidikan kepada diri anak-anak. Maka dari sini ikhwani hafizakumullah, tarbiyah dan pendidikan mereka menjadi tanggung jawab siapa? Maka yang pertama adalah al-walidan, kedua orang tua. Bukan hanya tugas ibu, melainkan tanggung jawab bersama dengan ayah. Keduanya saling kerjasama. Keduanya saling bahu-membahu. Keduanya optimal dalam memikul tanggung jawab pendidikan yang besar ini. Enggak gampang. Terlebih lagi di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah tu syubuhat, fitnah tu syahwat. di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Wal rajulu ra'in fi baitihi." Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Wa mas'ulun an ra'iyatih. Akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Kemudian selanjutnya istri pun juga sama pemimpin dalam rumah suaminya. Jaga harta, menjaga aurat, menjaga kehormatan, menjaga anak keturunannya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Ibu bapak tanggung jawabnya sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ikhwani hafizakumullah, kalau kita melihat praktek keseharian, kita akan dapat di waktu seorang ayah bersama anak-anaknya di rumah tidak sebanyak waktu yang dihabiskan oleh ibu. Sebab ayah harus keluar rumah, bekerja, berprofesi, berusaha untuk menanggung biaya kehidupan, kebutuhan rumah, istri, anak-anaknya. Belum lagi apabila ada tugas-tugas lain yang lazim dipikul oleh seorang pelajar. Oleh sebab itu pepatah mengatakan, al-ummadrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama, pondasi anak-anak. Karena merekalah yang banyak berinteraksi waktu daripada ayah. Walaupun ikhwani hafizakumullah, kadang ada saatnya ayah berada seharian di rumah karena libur kerja, tutup toko, enggak ada aktivitas di luar rumah. Tapi kalau seperti ini biasanya lelaki ingin memanfaatkan untuk istirahat sepekan lelah. Oleh sebab itu seorang ibu mengambil porsi dalam hal tarbiyah anak-anaknya daripada abah, daripada bapak, daripada ayah. Walaupun sekali lagi, tanpa menolak kenyataan bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab bersama. Ada satu pelajaran yang dapat kita petik dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau memberitakan kepada kita tentang keadaannya. Ha, halaka abi wa taraka sab'a banatin aw tis'a banat. Kata sahabat Jabir, ayahku meninggal dunia, wafat. Qadarullah, meninggalkan 7 atau 9 putri. Masya Allah. Ayahnya meninggal, Jabir laki, dan saudari-saudarinya 7 atau 9 seluruhnya wanita. Tidak bisa dibayangkan bagaimana bebannya sahabat ini. Harus memikul tanggung jawab. Anak, saudara, dan bapak. Ayahku meninggal dunia dan menyisakan 7 atau 9 putri. Apa yang beliau lakukan? Fatazawwajtu imra'atan thayyibah. Aku pun menikahi seorang janda. Maka berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menyatakan sebuah pertanyaan kepada beliau. Tazawwajta ya Jabir. Apakah engkau sudah menikah, wahai sahabatku Jabir? Aqultu na'am. Aku pun mengatakan ya. Aku sudah menikah, wahai Rasulullah. Bikran am thayyiba. Gadis atau dengan janda? Jabir mengatakan bal thayyiba. Dengan janda, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, "Fahalla jariyatan tula'ibuha wa tudaib? Wa tudahikuka wa tudahiku?" Wahai Jabir, kenapa engkau tidak menikah dengan gadis saja? Mengapa engkau tidak menikah dengan wanita perawan? Sehingga engkau bisa mula'aba bermain-main dengannya dan dia mula'aba bermain-main denganmu. Engkau bisa bercanda dengannya, dia pun gadis bisa bercanda denganmu. Dididik dengan tangannya sendiri mulai awal sejak pernikahan. Jabir mengatakan, inna Abdullah, sesungguhnya Abdullah, maksudnya di sini ayahku, Jabir bin Abdullah. Inna Abdullah, ayahku Abdullah, halaka wa taraka banat, meninggal dunia dan menyisakan banyak anak perempuan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni karihtu an aji'ahunna bimithlihin. Aku tidak suka mendatangkan di tengah-tengah mereka perempuan yang semisal, seumur, sama-sama masih muda, takutnya belum dewasa. Karena yang aku nikahi akan mengemban bobot seorang ibu. Fatazawwajtu imra'atan takumu 'alayhinna wa tuslihuhun. Aku pun menikahi seorang perempuan janda yang sudah matang, yang sudah dewasa, yang sudah berumur, supaya bisa mengurusi mereka dan merawat saudari-saudariku. Allahu Akbar. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khaira, sungguh bagus, sungguh baik. kemudian mendoakan barakallahu lak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahimu, memberkahi pernikahanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang istri turut berperan mendampingi suami di dalam mentarbiah anak-anak sekalipun mereka tidak lahir dari rahimnya sendiri. Ma'asyir as-sami'in rahimani wa rahimakumullah. Setiap jenjang usia dari kehidupan anak-anak kita memiliki tabiat yang khusus. Gak semuanya sama. Pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Kakak dengan adiknya, adik dengan kakaknya. Yang muda kepada yang tua, begitu pula sebalik. Sehingga orang tua sebagai penanggung jawab tarbiyah anak yang pertama harus memiliki rumus. Orang tua membutuhkan cara yang sesuai untuk mendidik anaknya. Maka ikhwani hafizakumullah, kita harus mengenal berbagai kekhususan anak tersebut agar bisa membimbingnya di atas manhaj tarbiyah yang lurus. Di antara kekhususan anak-anak tersebut 5 perkara. Yang pertama, qabiliyah. Siap untuk menerima. Apa yang dimaksud dengan qabiliyah ini? Anak kecil ibarat lembaran putih. Belum tertulis apapun. Sehingga siap menerima arahan. Yang dimaukan oleh pendidik. Maka mudah untuk disetir. Karena mereka menerima. Semisal ranting yang lunak, dia akan mengikuti tekuan arah manapun yang kita inginkan. Tinggal dibentuk. Oleh karena itu, ikhwani afidhakumullah, orang tua harus bersiap mengisi lembaran putih itu dengan berbagai macam amalan ketaatan, kebaikan. Kekhususan yang kedua. Madiyatun fit tafkir. Akal yang belum genap. Maksudnya apa? Anak kecil belum bisa memahami dengan baik karena akalnya belum sempurna. Dari sini ikhwani afidhakumullah, orang tua tidak boleh merasa galau ketika anaknya tidak memahami beberapa hal. Wajar, masih kecil. Jangan dipaksa, jangan dikerasi yang begitu berlebihan. Karena anak ini menyerap apa yang ada di hadapannya dengan pemikiran sekali lagi yang belum sempurna tadi. Tiga ditambah tiga berapa nak? Bisa jadi anaknya gak paham. Akan tetapi kalau ibu ambil pena, tiga buah, ditambahkan dengan tiga pena lagi, baru si anak akan menjawab enam mi. Pikirannya belum jangkep, kata orang Jawa. Gak sebelum sempurna. Oleh sebab itu, anak tidak dibebani syariat kecuali setelah balik. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalath. Pena diangkat dari tiga golongan, tidak dibebani mereka. Anin na'im hatta yastayqi. Orang tidur sampai dia bangun. Dan orang tidur gak sadar. Wa'anis sabi hatta yahtalim. Bayi sampai dia mimpi basah. Dalam hadis Aisyah riwayat An-Nasa'i dengan lafaz yang sedikit berbeda, as-saghir hatta yakbur, anak kecil sampai dia besar. Maksudnya sama, kecil sampai dia balik. Wa anil majnun hatta yaqil, orang gila sampai dia berakal. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i, hatta yufiyq, orang gila sampai dia kembali sadar, normal, sehat. Maka dari sini ikhwani hafizakumullah, mendidik anak di atas sifat-sifat yang terpuji harus dikaitkan dengan amaliyah zahirah, amalan yang nyata, bisa untuk dilihat anak itu dan disaksikan. Bapak pengen mendidik anaknya supaya memiliki sifat suka memberi, loman, enggak bakhil, enggak pelit, enggak kikir. Maka dicontohkan di hadapan anaknya dengan menyedekahkan uang, memberikan makanan atau pakaian kepada fakir miskin. Maka dengan ini anak bisa mudah untuk menyerap. Kekhususan yang ketiga, al-fardiyah wal-ananiyah. Anak itu suka egois dan karpi dewi. Semaunya dan menang sendiri. Ini kekhususan anak-anak. Jarang yang mau ngalah. Maka orang tua harus mengetahui bahwa sifat seperti ini ada pada anak-anak. Maka berusaha untuk mengarahkan dengan sabar, telaten. Hingga anak-anak ini akhirnya bisa menghormati orang lain. Karena ini sudah menjadi tabiat mereka. Kekhususan yang keempat, anak punya kebutuhan. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, bahaya. Akan terganggu. Akan muncul perangai yang buruk pada dirinya. Abdul Hakam, apa kebutuhan anak-anak itu kira-kira? Biar lebih paham, biar lebih jelas. Di antaranya dengan mendapatkan kasih sayang dari ayah maupun ibu, anak merasa aman di tengah-tengah orang tuanya. Tidak ada kekhawatiran atau ketakutan yang terus menghantui. Terkadang ikhwani hafizakumullah, ada bahkan santri di pondok ketika liburan gak mau pulang ke rumah. Kenapa? Ayahnya temperamen yang luar biasa. Mudah melepas tangan, menyiksa sang anak. Sehingga tertanam di otak mereka. Perasaan takut. Sering nangis di asrama. Ketika ditanya, khawatir ingin menyampaikan. Sehingga apa? Diempet dalam hati. Mentalnya terganggu. Maka berilah rasa aman kepada anak-anak kita. Jangan sampai ada ketakutan yang menghantui mereka. Dengan sikap-sikap kita yang salah. Anak itu ingin dihargai, diberikan kepercayaan. Bila perlu kasih hadiah, motivasi bagi mereka. Kalau sudah anak tidak dihargai, merasa tidak diberikan kepercayaan, masalah. Tumbuh anak ini kurang percaya diri, enggak pede. Akhirnya sering menyendiri, ngelamun. Di sana nama ya'kulu dhib minal ghanamil qasi. Serigala itu akan mudah untuk menyerang kambing yang dalam keadaan sendiri. Sehingga anak kita mudah untuk diganggu oleh syaitan alaihim laknatullah. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian kekhususan yang kelima. Untuk senantiasa memberikan contoh karena anak ini butuh teladan. Anak-anak butuh suri tauladan yang baik. Butuh adanya contoh. Siapa yang kita bahas ini masih nomor pertama, tanggung jawab orang tua. Jangan sampai orang tua memerintahkan sesuatu sementara dirinya sendiri tidak mengerjakan. Kaburamaktan indallahi antakulu ma la taf'alun dalam surat As-Saff ayat 3. Besar murka Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau mengucapkan suatu perkara, suatu perkataan yang engkau tidak kerjakan, engkau tidak amalkan. Maka merupakan bimbingan orang tua kepada anak, berikan tauladan kepada mereka. Tidak boleh memerintahkan sesuatu sementara dirinya sendiri tidak ngelakoni, tidak mengerjakan. Iso ujar lan ngajar tapi raiso ngelakoni. Jangan pula dia melarang sesuatu tapi dia sendiri mendatanginya. Melarang sesuatu tapi dirinya mengerjakan perkara tersebut. Ngelarang tapi malah ngelakoni. Boleh untukku, gak boleh untukmu. Ini bahaya, bumerang. Ibu menyuruh anaknya membaca Al-Quran sementara dia sendiri gak pernah terlihat. Kok membaca, membuka lembaran mushaf saja tidak. Apalagi membacanya. Al-Quran cuma dijadikan sebagai pajangan. Perhiasan di rumah. Mungkin kalau bulan Ramadan baru dibuka etalasenya. Itu pun dibersihkan mushafnya, dikembalikan lagi. Ibu mengajari anak untuk bersifat jujur, melarang berdusta, tapi ibunya sendiri suka bohong di hadapan anak-anaknya. Akhirnya apa ikhwani afidhakumullah? Gak ada wibawa. Kata pepatah, iyyaka wa an yadhrib lisanuka 'unukak. Hati-hati jangan sampai lisanmu ini menebas lehermu sendiri. Maka ucapan dan perbuatan tidak boleh bertentangan. Jangan ada bapak yang berkata, nak, kamu jangan menunda-nunda sholat. Sembahyang oli. Jangan terlambat. Sementara anak melihat bapaknya malas ke masjid. Jarang ke Baitullah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Maka ini contoh yang kurang bagus. Tidak menjadi teladan bagi buah hatinya. Maka dibawa sang anak, dituntun dengan tangan. Ada kesan tersendiri dalam hati, buah hati kita. Nah di sini ikhwani afidhakumullah juga perlu diperhatikan. Perkara yang sangat penting, banyak rumah tangga yang kontradiktif. Nampak pertentangan antara ayah dan ibu saat memberikan arahan kepada anak. Ayah berkata A, ibu berkata Z. Gak B lagi. Sehingga anaknya bingung. Contoh, ayah memerintahkan anak untuk berbuat sesuatu. Sementara ibu melarangnya. Anaknya pusing, menimbulkan kebingungan bagi mereka. Siapa yang harus diikuti? Maka ini wajib dihindari. Ayah dan ibu, suami istri harus menjadi partner selaras dalam pendidikan anaknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Dan yang terakhir karena singkatnya waktu. Naam. Warman, suara jelas? Halo. Naam. Kemudian yang kedua ikhwani hafizakumullah mubarakallahu fikum, tarbiyah anak tanggung jawab siapa adalah lingkungan pendidikan. Poin yang kedua ini pun sangat penting. Tanggung jawab tarbiyah ada pada lingkungan. Ya. Ini harus diperhatikan oleh setiap orang tua, bahwa seorang anak gak selalu hidup bersama di rumah. Gak mungkin 24 jam selama-lamanya kumpul dengan bapak dan ibu. Cepat lambat dia akan berinteraksi dengan pihak luar. Pihak luar ini ya lingkungan. Mulai dari radius yang terdekat hingga yang berikutnya dan berikutnya. Maka dari itu ikhwani hafizakumullah, setiap orang tua harus peduli, faham dengan lingkungan yang mengitari anak kita. Di mana mereka? Kemana buah hatinya? Sebab lingkungan juga mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan seorang anak. Bisa positif arahnya, walhamdulillah. Bisa pula negatif arahnya, na'udzubillah, wallahul musta'an. Bisa jadi anak ini baik, taat, tahu-tahu rusak, bejat. Manakala berinteraksi dengan lingkungan yang keliru. Sebaliknya seorang anak tergolong kurang bagus, kurang baik, menjadi soleh. Manakala berinteraksi dengan lingkungan yang benar. Tentu semua ini dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita berusaha. Maka ikhwani hafizakumullah, di antara lingkungan yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua setelah lingkungan intern keluarganya adalah dua tempat. Pertama, lingkungan belajar, lingkungan sekolah. Di antara bentuk perhatian ayah dan ibu, ya milih lingkungan belajar yang tepat. Sekolah yang berkualitas. Madrasah yang berpijak di atas manhaj yang lurus. Bila perlu, teliti. Enggak ada masalah. Pengasuhnya siapa? Gurunya dari kalangan orang-orang soleh ataukah tidak? Diarahkan di atas manhaj salaf. Sekolahan yang mengajarkan budi pekerti luhur. Maka dari sini ikhwani hafizakumullah, nasihat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Di sini pentingnya tarbiyah salafiyah. Oleh sebab itu didirikan ma'ahad-ma'ahad dan ponpes ahlu sunnati wal jama'ah, pondok pesantren. Yang menjadi lahan kondusif bagi tarbiyahnya anak-anak kita. Akidahnya, muamalahnya, akhlaknya, manhajnya. Kenapa kita sebutkan perkara ini? Karena sebagian orang, dan ini sangat disesalkan, masih ada yang was-was. Anakku sudah mondok dari kecil, nanti besarnya jadi apa? Bagaimana ngasih makan dirinya, apalagi istri? Kalau sudah berkeluarga, ucapan ini naqsun fi tawakkulihi. Kurang tawakalnya orang tersebut menandakan kurang sempurnanya tauhid yang dia miliki. Maaf ikhwani hafizakumullah, rezeki enggak ada kaitannya dengan ijazah dan pekerjaan. Oh bisa. Rezeki enggak ada hubungan dengan ijazah dan pekerjaan. Kita bahas ijazah dulu saja. Apakah menjamin seseorang mendapatkan rezeki yang banyak? Kita di zaman milenial ini sekarang, zaman modern, coba antum perhatikan. Sarjana S1, banyak sekali lulusan perguruan tinggi. Ternyata juga enggak jamin kehidupan dan tabungan mereka. Kenyataan di lapangan, bukti punya gelar tapi pengangguran. Betapa banyak sarjana ngamen di jalan. Ijazah mereka hanyalah sebuah pembuktian saja. Kalau mereka sudah lulus secara akademis, bukan berarti ijazah itu rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Di kota saya di Pasuruan, ada seorang jutawan. Gak bisa nulis Latin. Sekolah cuman sampai kelas 3. Di tahun 70-an. Sekolahnya cuman sampai kelas 3 SD. Gak bisa nulis Latin. Menjadi jutawan. Hitung-hitungannya hebat, nulis gak bisa. Gak ada hubungan antara rezeki dengan ijazah. Gak ada hubungan pula rezeki dengan pekerjaan. Belum tentu yang keringatnya banyak, pendapatannya besar. Bisa jadi yang lumpuh, kakinya gak bisa jalan. Dia di atas kasurnya, buka laptop, dan dia tulang punggung keluarga. Nafkahi ayahnya, ibunya, saudari-saudarinya, bahkan ponakan, sepupu, dan lain-lain. Dapatannya luar biasa, gak keluar dari kamar. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yamuta hatta yastawfi ahadukum rizqahu." Seseorang tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Enggak ada kita yang mati kemudian rezekinya ini masih ada yang belum sampai. Matinya seseorang berarti komplit rezeki bagi dirinya. fala tastabti'ur rizq. Jangan menganggap lambat rezeki. Kuncinya apa? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fi talab. Perbagusi cara usahanya. Perbaiki cara bekerjanya. Dengan mengambil yang halal, meninggalkan yang haram. Ini kunci rezeki. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Law farra ahadukum min rizqihi la adrakahu kama yudrikuhu ajalu." Kalau seandainya salah satu di antara kalian, salah satu di antara kamu lari dari rezekinya. Ada enggak ya? Orang yang enggak mau rezeki sampai dia ini lari, enggak mau. Dia kabur dari rezekinya. Sabda Nabi, la adrakahu. Rezeki akan terus mengejar orang itu sampai kena, sampai dapat kepadanya. Sebagaimana ajal, kalau sudah datang waktunya, akan sampai kepada orang tersebut. Tidak akan mundur sesaat, wala maju sesaat. Pas sesuai dengan waktunya. Maka ikhwani afidhakumullah, semua sudah ada jatah. Tidak akan tertukar dan tidak akan diambil oleh orang lain. Maka pentingkan pendidikan Al-Quran As-Sunnah bagi anak-anak kita. Jauhkan dari was-was ijazah, ijazah dan ijazah. Kemudian engkau korbankan akhlak dan akidah mereka. Karena Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka akan difahamkan dia dalam perkara agama. Ini tolak ukur, barometer, timbangan. Baiknya anak kita fahamnya mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat yang pertama adalah lingkungan belajar. Dengan selalu mengontrol komunikasi dengan para pengasuh, mudarris. Barangkali ada problem belajar anak-anak tersebut. Karena kita sudah mulai dewasa, diperhatikan majelis-majelis taklim yang dia hadiri. Jangan sampai terjatuh kepada tempat-tempat yang mengajarkan kesesatan, kebid'ahan, penyimpangan, mengajak kepada paham terorisme, khawarij, pluralisme, dan paham-paham yang menyimpang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terakhir, lingkungan pergaulan dan pertemanan. Maka bentuk perhatian orang tua pilih untuk buah hati kita. Lingkungan pertemanan yang baik. Rajin hati-hati, pergaulan bebas dapat merusak masa depan mereka. Apalagi di dunia maya, internet. Zaman sekarang sulit untuk dibendung, susah untuk dibatasi. Dan ini sudah banyak memakan korban. Sungguh betul sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ar-rajulu ala dini khalili, seseorang tergantung atas agama teman akrabnya. Falyanzur ahadukum biman yukhalil. Hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai teman akrabnya. Oleh sebab itu Al-Imamu Ahmad rahimahullah pernah berkata dengan ucapan yang berhak untuk ditulis dengan tinta emas yang dinukilkan di dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Imam Ahmad mengatakan, "Idza ra'aita syabba awwalu ma yansha' ma'a ahli sunnati wal jama'ah." Jika engkau melihat seorang pemuda, anak yang tumbuh sejak awal berkembang bersama Ahlus Sunnah, teman-temannya Salafiyin, kawan-kawannya, dari kalangan Ahli Sunnati wal Jama'ah, kata Imam Ahmad, farjuh, optimislah, berharap akan keadaannya yang baik di kemudian hari. Jadikan patokan oleh beliau. Wa idza ra'aitahu ma'a ashabil bid'ah. Tapi kalau sebaliknya engkau melihat dia tumbuh dari awal berkembangnya bersama ahlul bid'ah, ahlul ahwa, fai'as minhu, pesimislah dengan keadaannya di kemudian hari. Fa inna syab ala awwali nusyuihi, karena mayoritas seseorang itu tergantung dari awal tumbuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pembicara yang pertama dan pendengar sekalian agar mampu menjalankan tarbiyah buah hati anak-anak kita dengan baik, penuh tanggung jawab, menjalankan amanat Allah Subhanahu wa taala ini dibebankan kepada kita. Dan semoga anak-anak kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas hidayah, di atas manhaj yang benar, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput kita dengan ajalnya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kami mohon maaf atas tambahan waktu kajian kita karena waktu sudah mulai larut, maka kita tutup kajian ini. Dan karena tidak adanya pertanyaan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.